Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga kita bermuajahah bertatap muka secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab Muharramatul Ihram yang terakhir. Insyaallah kita berharap dan juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Syazul Kifli. Qala al-musannifu, kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Wa aqdun nikahi wal wat'u wal mubasharatu bishahwah. ويحرم على المحرم أن يتزوج أو أن يزوج سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية سواء في ذلك الولاية الخاصة أو العامة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المحرم ولا ينكح لا تنكح ولا ينكح. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum Pak Ahmad. Haramatul ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang ihram yang ke berapa nih? Yang pertama lubsul makhid, yang kedua menutup kepala bagi laki-laki, yang ketiga menutup muka bagi perempuan, yang keempat nyisir rambut, yang kelima memotong rambut, mencukur rambut, yang keenam taklimul azfar, mencukur atau memotong kuku. Wattathayyib, yang ketujuh memakai wangian, kedelapan membunuh hewan buruan, yang kesembilan aqdun nikah, alwad'u yang ke-10 wal mubasyarah. Jadi ada berapa tuh? 6 7 8 9 10 11 gitu. Yang ini sebenarnya enggak diharamin nih, tarjilu syari ai imtishat al-lihyah. Menyisir rambut atau menyisir jenggot itu tidak diharamkan, karena yang diharamkan itu izalatu syari sebenarnya. Makanya nih kalau mau dihitung 10, tarjulu syarinya kagak dihitung. Dihitungnya halku syari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bilqis Akila. Waalaikumsalam Afif. Wa aqdun nikahi, dan juga yang diharamkan bagi orang ihram yang ke-8 yaitu akad nikah. Tapi bedanya akad nikah dengan seperti memakai baju yang ada jahitannya kemudian menutup kepala, kalau itu semua dikerjain itu jadi bayar fidyah tuh. Jadi wajib fidyah, kena denda. Dendanya kita belum bahas tuh ya, nanti insyaallah sampai pada pembahasan denda. Tapi kalau akad nikah itu enggak wajib denda gitu. Nanti dijelasin. Wa aqdun nikahi wal wad'u, dan juga diharamkan al wad'u yaitu berhubungan badan bagi suami istri. Ya suami istri aja enggak boleh, apalagi yang bukan suami istri kan. Wal mubasyaratu bisyahwa, al mubasyaratu bisyahwa yaitu bercumbu dengan adanya syahwat. Yahrumu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, yahrumu adal muhrimi, diharamkan bagi orang yang ihram ayyatazawwaja, untuk dia menikah, au ayyuzawwija, atau menikahkan. Jadi menikah atau menikahkan itu diharamkan kalau dia dalam keadaan ihram. Sawa'un kana dzalika, baik yang namanya menikahkan itu bil wakalati, diwakilkan, maksudnya apa namanya, dia menikahkan orang karena sebab dia diberikan perwakilan. Ada janda di tanah haram gitu ya. Kemudian ditelepon dia dari Indonesia. Assalamualaikum Ji. Gitu. Anek punya anak tuh di Mekah. Dia mau kawin. Cuman kan jauh nih anek posisi. Anek wakilkan perwalian anek ke ente. Gitu. Dan dia sedang ihram. Nah, gitu. Kan sebenarnya bukan dia yang nikahin. Dia kan cuman mewakili wali kan begitu. Tapi perwakilannya atas perwalian terhadap wanita tersebut juga nggak boleh karena dia dalam keadaan ihram. Jadi diharamkan bagi orang ihram menikah atau menikahkan. Dan menikahkannya itu sawa'un kana bil wakalati, baik dia nikahin karena sebab dia wakil daripada wali, aw bil wilayah, atau memang karena sebab dia walinya gitu. Wakalah aw bil wilayah. Sawa'un fi dzalikal wilayatul khassah, baik itu wilayah atau perwalian yang khas, awil ammah atau perwalian yang umum. Perwalian khas itu orang tua gadis. Kalau ke tanah haram sendirian kagak ada tuh. Kalau janda ke tanah haram sendirian biasanya enggak ada. Makanya nyantainya janda. Sawa'un fi dzalikal walayatul khassah awil ammah, baik itu perwaliannya khas. Perwalian khas itu maksudnya wali khusus, yaitu wali yang benar. Wali yang benar itu maksudnya wali bapaknya, kakeknya. Kan wali itu kalau urutan Syafi'i pertama bapak, kedua kakek, ketiga paman, keempat kakak, kan gitu. Anak tuh dalam mazhab Syafi'i enggak bisa jadi wali. Jadi kalau ada janda punya anak laki-laki sudah balig dewasa, enggak bisa jadi wali kalau dalam mazhab Syafi'i kan. Kalau yang lain kan boleh. Kalau Syafi'i pertama bapak kandungnya atau pamannya, kakeknya dulu, habis kakek baru paman, habis paman baru kakaknya, begitu. Itu empat. Nah, kalau empat ini berselisih nih, yang bapaknya mau ngewaliin atau bapaknya enggak mau ngewaliin karena dia enggak suka sama calonnya, kakeknya mau misalnya. Ini kalau wali-wali berselisih empat orang ini dalam mazhab Syafi'i itu langsung pindah ke wali hakim gitu. Itu langsung pindah ke wali hakim. Jadi empatnya ini kudu demen. Jadi itu namanya wilayah khasah. Wilayah khasah itu perwalian khusus. Ya dia memang khusus jadi walinya fulanah binti fulan karena dia bapaknya. Dia jadi walinya fulanah binti fulan karena dia kakaknya. Dia jadi wali fulanah binti fulan karena dia pamannya begitu. Au wil amah, atau juga wali yang sifatnya umum. Wali yang sifatnya umum itu sultan. Jadi wali yang dia jadi wali gara-gara perempuan itu enggak punya wali. Kan gitu. As-sultanu waliyu man la waliyalaha. Wali bagi orang yang enggak punya wali. Itu namanya wilayah amah itu sultan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan larangan kenapa orang yang ihram tidak boleh menikah atau tidak boleh menikahkan juga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tankihu al muhrimu, diharamkan menikah bagi orang yang muhrim, wa la yunkah. Tapi ini siap apa, ini redaksinya redaksi khabar kan gitu, tapi fi mahalil insya, khabar tapi maksudnya adalah insya'i, dia informasi tapi yang dimaksud adalah perintah kan gitu. La yankihu al-muhrimu, tidak menikah itu orang muhrim, wala yunkih, dan juga tidak menikahkan, maksudnya bukan tidak menikah, tidak boleh menikah itu orang yang muhrim, wala yunkih, dan juga tidak boleh menikahkan. Wa fi riwayatin, banyak ya dalam redaksi syariat itu yang sifatnya, yang redaksinya khabar tapi maksudnya insya'. Kayak semacam la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, kan gitu. Itu kan khabar, tapi juga bermakna insya, bahwa kalau sholat baca Fatihah kan. Kemudian juga beberapa ulama mengatakan surat An-Nur yang mengatakan bagaimana inna at-tayyibatu lit-tayyibina itu kan khabar, tapi sifatnya insya'i, perintah untuk jadi orang baik agar dapat orang baik, katanya begitu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, wala yakhthub, jangan ngelamar. Jadi jangan juga melamar. Jadi bukan cuma nikahnya, ngelamarnya juga enggak boleh ketika lagi ihram. Tentu khidbah yang sifatnya bi silatin syarihah, kan ya, yang enggak boleh itu kan ngelamar dengan silah yang sharih, dengan silah yang lurus bahwa saya mau ngelamar Anda gitu. Tapi kalau sifatnya kinayah begitu, kalimat yang bersayap, kalimat yang mendayu-dayu tapi enggak pada intinya, yang bikin orang kampung bingung kalau mau ngelamar apa mau ngobrol doang, kan begitu namanya. Wa fi riwayatin la yakhthub, dalam riwayat lain dikatakan la yakhthub, tidak boleh juga melamar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayati Ad-Dauruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dauruqutni, wa la yatazawwajul muhrimu, tidak boleh menikah itu orang ihram, orang yang muhrim, wa la yuzawwij, dan juga tidak boleh menikahkan. Fa in fa'al, kalau itu dikerjakan, kalau beneran dia nikah padahal dia enggak boleh nikah karena dia muhrim, fa in fa'ala dzalika fal aqdu batil, kalau itu dikerjakan maka akadnya batal. Akadnya batal itu berarti tidak ada pernikahan sama sekali. Artinya si perempuan kalau dia gadis ya masih gadis, laki-lakinya juga tidak dikata. Jadi batal udah, akadnya batal, ka'an lam yakun, seperti tidak pernah ada pernikahan. Gitu. Dulu siapa ya artis Indonesia yang nikah di tanah haram tuh? Saya lupa. Nikah di tanah haram. Tapi dia gak ihram. Lagi sudah halal. Sudah halal maksudnya gak ihram, kemudian dia nikah. Siapa itu ya dulu? Tamara Blazensky ya dulu kalau gak salah. Tamara Blazensky. Lianna nahya yaktadi tahrim wal fasad. Wahuwa ijma'u sahah. Ini penting nih. Fal aqdu batilun, maka akadnya batal, akad nikahnya batal, li anna nahya, karena larangan, dalam hadis disebutkan dilarang menikah dan menikahkan, yaktadi tahrim, itu mengandung keharaman, bahwa pekerjaan itu haram, dan karena pekerjaan itu haram, wa yaktadi al-fasad, dia juga mengandung kerusakan akad tersebut. Jadi ada dua konsekuensi daripada larangan, pertama hukum taklifnya tahrim, yang kedua hukum wad'i. Kan ada hukum taklif yang lima tuh. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kan ya. Ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu yang fasad, syarat, sabab, mani. Itu kan hukum wad'i. Gitu. Nah, dalam pandangan Syafi'i memang larangan itu yaktadi tahrim sekaligus yaktadi fasad. Jadi larangan itu memang mengandung keharaman perbuatan tersebut sekaligus mengandung fasadnya, batilnya, batalnya apa yang dilakukan. Jadi yang dilakukan itu seperti tidak pernah ada begitu. Makanya jual beli khamer, jual beli anjing, jual beli babi bagi orang yang tidak punya hajat untuk itu akadnya tuh dilarang, dan larang itu membuat akadnya enggak sah. Kan kalau tibang dilarang ya dia dosa, cuman kepemilikannya uang karena sebab dia jual khamr itu kan sah-sah saja. Kalau larangan hanya mengandung keharaman, dia berdosa tapi jual belinya sah. Nah, dalam pandangan Syafi'i larangan itu mengandung keharaman sekaligus mengandung pembatalan terhadap sesuatu itu. Gitu. Yaktadi at-tahrim wa yaktadil butlan, yaktadil fasad. Yang berbeda itu kan fuqaha, yaitu al-ahnaf gitu ya. Usulnya ahnaf mengatakan bahwa ya tahrim itu ya tadi tahrim aja. An-nahyu itu ya tadi tahrim. Larangan itu mengandung keharaman. Udah gitu doang. Akadnya batil. Akadnya enggak batal. Akadnya tetap sah. Cuman mengandung keharaman. Memang ada perdebatan itu. Wahuwa ijma'us sahabah. Nah, ijma'us sahabah ini teman-teman yang dirahmati Allah. Wahuwa ijma'us sahabah ila aslil masalah. Jadi ijma' sahabahnya ke masalah inti bahwa dilarang menikah dan menikahkan. Jadi bukan kembali kepada kaidah li'anna nahya yaqtadi tahrim wal fasad, bukan. Jadi wahuwa begitu ya Fif ya. Jadi dibalikin ya, dikasih garis taruh ke aslul masalah atau tambahin wa huwa ijma'u sahabah ila aslil mas'alati wa huwa an-nahyu 'anit tazwiji wa tazawwuji fil ihram. Bukan ijma'nya, bukan kembali ke kaidah yaqtadi an-nahya yaqtadi at-tahrim wal fasad. Karena an-nahyu yaqtadi tahrim wal fasad bukan ijma' sahabat, bahkan ulama pun tidak berijma' soal itu. Tapi kalau haram nikah dan menikahkan, ijma'u sahabah. Makanya digarisin nih biar ini. Wa huwa ijma'u sahabah, larangan menikah dan menikahkan itu ijma'u sahabah. Jadi bukan kembali ke kaidah an-nahya yaqtadi at-tahrim wal fasad. Wa kama yahrumu 'aqdun nikahi, dan sebagaimana diharamkan menikah, yahrumul jima', diharamkan juga jima'. Karena kan nikah itu sabilun, kan gitu. Nikah itu kan jalan untuk dibolehkannya jima. Kalau nikah enggak boleh, ya jima pun sama hukumnya. Wa huwa taghibu, dan yang disebut jima itu apa? Taghibul hasyafati fi farjin. Memasukkan hasyafah. Hasyafah itu kemaluan. Hasyafah itu kemaluan atas, palanya, helmnya itu. Wa taghibul hasyafati fi farjin. Jadi memasukkan kemaluan bagian kepala, fi farjin, dalam kemaluan perempuan, kubulan kana au duburon. Baik itu kemaluan kubul, depan, au duburon, atau kemaluan belakang. Zakaran kana al-mulaju fihi au unsa. Baik itu yang dimasukin adalah kemaluannya laki-laki. Zakaran kana al-mulad. Baik laki-laki itu yang memasukkan, yang dimasukkan. Jadi baik dia liwat atau dia jima dengan perempuan, itu hukumnya sama. Zakaron kanal mula jufihi au unsa, gitu. Emang bisa ustaz orang lagi ihram jima gitu? Ya orang kalau udah nafsu mah bisa. Ya ihram. Orang di banyak berita kita lihat ada orang yang jima di masjid kok gitu. Kan ya? Banyak tuh ya berita dulu pedofil ngumpulin anak-anak bocah, akhirnya dia apa namanya di masjid tuh. Ada pasangan ketahuan jima di masjid gitu. Namanya udah nafsu kan gitu. Udah diliputi oleh nafsu. Syahwatnya tinggi, jadi dah di mananya. Bahkan sedang dalam keadaan ihram, makanya kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindari dari nafsu-nafsu yang tidak terjaga. Gimana? Allahumma rzuqna ladzatal, apa gimana sih doanya tuh, saya lupa kemarin diajarin. Ya Allah, apa gimana, buatlah ketaatan tuh menjadi nikmat bagiku sebagaimana engkau apa gimana, saya lupa doanya. Jadi ya Allah, jadikanlah kemaksiatan tuh sangat buruk bagi kami, jadi rasanya tuh nggak nikmat. Tapi sebaliknya kalau taat tuh jadinya nikmat gitu. Gimana gitu doa redaksinya tuh, saya lupa. Wa kama yahrumu 'aqdun nikahi yahrumul jima'u wa huwa taghyibul hasyafati fi farjin qubulan kana aw duburan zakaran kana al-mulaju fihi aw unsa adamiyan kana aw bahimatan, baik itu manusia atau hewan. Jadi kalaupun ada laki-laki yang melihat atau masukkan kemaluannya ke kemaluan hewan, itu juga sama dikatakan jima. Liqaulihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini untuk ihram, kenapa diharamkan jima? Fala rafas wala fusuqa wala jidala fil hajji, maka tidak ada yang namanya rafas, perzinahan. Wala fusuq, al fusuq itu kan perkataan apa namanya, perbuatan fasik, perbuatan dosa. Wala jidal, dan perdebatan fil haji, dalam ibadah haji. Wa rafasu al jima, yang disebut rafas itu adalah jima. Wa makna la rafas, perkataan Allah Subhanahu wa taala la rafas, artinya itu la tarfasu. La rafas itu khabar, tapi maksudnya insya'i. La tarfasu lafzuhu khabarun wa ma'nahu la lafzuhu khabar, lafaznya itu khabar. Wa ma'nahu, tapi maknanya adalah al-amru, yaitu perintah. Wa kama yahrumul jima'u, dan sebagaimana diharamkan jima', tuhramu al-mubasharatu fi madunal farji bi syahwah. Diharamkan juga bagi orang ihram al-mubasharah bercumbu fi madunal farji bi syahwah, pada selain kemaluan bisyahwatin dengan syahwat. Jadi jimanya haram. Kalau bercumbu Ustaz, kita enggak berjima, tapi kita main pegang-pegangan, mungkin kita ciuman, mungkin si suami rada enggak tahan, akhirnya dia pegang ini, pegang itu. Boleh apa enggak? Itu juga sama. Al-mubasyaratu bisyahwah juga termasuk yang diharamkan. Oh, betul-betul. Wa ma'nahu an-nahyu. Emang yang paling benar maknanya an-nahyu. Kan la rafath, tidak ada perzinahan, maknanya la tarfasu, jangan berzina. Jangan berzina, jangan berjima. Lafzuhu lafadna khobar wa ma'nahu al-amru, maknanya adalah perintah-perintah untuk tidak berjima. Tapi kalau disebut ma'nahu nahyu, emang yang benar itu nahyu. Jadi benar, yang benar itu nih. Punya saya dihapus saja nih. Wa ma'nahu an-nahyu. Jadi ini adalah lafaz khabar, lafaz informasi, tapi intinya larangan. Larangan apa? Larangan berjima. Ada gak yang namanya an-nahyu? Iya, an-nahyu. Wa ma'nahu an-nahyu. Kitab saya yang salah nih. Kalau dikatakan al-amru berarti al-amru bitarki, perintah untuk meninggalkan. Tapi kalau wa ma'nahu an-nahyu, ya beres sudah. Maksudnya adalah larangan. Wa kama yahrumul jima, begitu juga diharam, sebagaimana diharamkan jima, wa kama yuhramul jima tuhramul mubasyarah, diharamkan juga bercumbu fi madunal farji bi syahwah, yaitu bercumbu pada selain kemaluan bi syahwatin dengan syahwat. Wa kadzal istimna, begitu juga istimna. Apa istimna? Istimna itu onani. Istimna itu onani, berarti onaninya make entah memakai tangan dia sendiri atau tangan istrinya. Li'annahu idha haruma dawa'il wad'i, karena kalau memang diharamkan dawa'il wad'i, diharamkan dawa'i, dawa'i itu potensi yang bisa menyebabkan orang bercumbu, katibi seperti wewangian, wal akdi dan juga akad nikah gitu. Karena walianahu idha haruma dawa'il wad'i wal aqdi, dawa'il wad'i kal aqtibi wal aqdi, maka karena diharamkan itu segala hal yang menyebabkan dia bisa berjima, salah satunya adalah wangian. Iya ya, wangian itu sesuatu yang bisa membuat orang syahwatnya naik, kan gitu. Benar ya, kita kalau lagi mau kondangan ternyata lihat bini kita kok cakep banget. Biasanya kalau di hari-hari biasa kagak gitu-gitu aman. Makanya Ayu Ting Ting punya lagu tuh, biasanya tak pakai minyak wangi. Jadi biasanya gak pakai minyak wangi, Ayu pakai minyak wangi. Jadi suaminya jadi, wah segar banget nih perempuan. Itu dawa ilwat, itu apa namanya, dawa'i, potensi untuk melakukan jima adalah atib, yaitu wangian, wal akdi dan juga akad nikah. Fali antuhramu hadhil asya'u awla, maka untuk diharamkannya sesuatu ini, yaitu al-mubasyarah dan juga al-istimna, awla itu lebih utama. Kalau yang tip wangian itu juga diharamkan, akad nikah diharamkan. Kenapa akad nikah dan tatayyud wangian diharamkan? Karena itu dawa'il wat'i, hal-hal yang memungkinkan orang naik syahwatnya jadi wat'i. Maka li'an tuhrama hadhihi al-asya'u awla, maka untuk diharamkannya sesuatu ini, yaitu al-mubasyarah dan al-istimna, itu lebih utama. Wa li'annaha tuhramu 'alal mu'takif, dan karena ini juga diharamkan bagi orang yang beretikaf, wala syakka annal ihram, dan tidak ada keraguan bahwa ihram itu akadu minhu, itu jauh lebih utama daripada etikaf itu sendiri. Orang etikaf aja enggak boleh mubasyarah, kan gitu. Etikaf aja enggak boleh mubasyarah, lebih-lebih lagi kalau kalau dia lagi dalam keadaan ihram. Wallahu taala alam. Wa fi jami'i dzalik, dan di setiap semua yang tadi disebutin, dari mulai lafsul makhit, takthiyatul ra'si lirrajili wa takthiyatul wajhi lilmar'ah, kemudian at-tayyub, kemudian qatlu ru'si, qatlu sayyidi, wa tarjilu syahri, halku syahri, wa taklimul azwar, akad nikah. Jadi semua larangan yang kita sebutin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, wa fi dhami wa fi jami'i dhalika al-fidyah, itu kewajiban ada fidyah, ada dendanya. Illa akdun nikahi, ay illa akdun nikahi, kecuali akad nikah. Fa innahu la yan'aqid, dia tidak sah aja, konsekuensinya akadnya enggak sah, tapi enggak wajib fidyah, enggak wajib bayar denda. Wala yufsiduhu illa al-wadu, dan tidak ada yang merusak ihramnya atau hajinya illa al-wadu, kecuali wadu. Fil farji, yaitu wadu memasukkan kemaluan ke kemaluan. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan dia tidak boleh keluar daripada hajinya bil fasad, dengan kerusakan tersebut. Nanti dijelasin maksudnya wala yakhruju minhu bil fasad. Hadhihi al muharramat, kata Imam Taqidin al-Isni, hadhihi al muharramatu allati dhukirat min at-thibi wa ghairihi, semua keharaman-keharaman ihram nih yang tadi disebutkan, min at-thibi di antaranya wangian, wa ghairihi, dan selain yang tadi diharamkan itu, nutup kepala, nutup muka bagi perempuan, kemudian motong kuku, motong rambut, dan seterusnya. Man fa'alaha, siapa yang mengerjakan semua, au fa'ala naw'an minha, satu jenis daripada yang 10 tadi disebutkan, bisyarti dengan syaratnya, kan tadi, dengan syarat dalam arti ada hal yang membuat dia sah untuk dikatakan bayar, apa namanya, bayar fidyah. Naw'an bisyartihi wajabat alihil fidyah, dia wajib bayar fidyah, bayar denda. Illa aqdan nikahi, illa aqdu, apa illa aqdan? Illa aqdan nikah, kecuali akad nikah. Kenapa akad nikah tidak wajib bayar fidyah? Li'adami husulil maqsud, karena ketiadaan apa yang dituju. Tujuan nikah itu kan ya akadnya sah, sedangkan syariat mengatakan akadnya tidak sah. Begitu. Li'adami husulil maqsudi minhu, karena ketiadaan maksud daripada akad tersebut. Wahuwa al-in'iqad, itu yang dimaksud ketujuannya adalah keabsahan. Al-in'iqad itu keabsahan sah, keabsahan akadnya. Bikhilafi baqil muharramat, kan gitu. Orang akad nikah biar sah kan, biar halal dia pegang-pegangan. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Kenapa enggak terjadi? Karena akadnya enggak sah. Tapi kalau motong kuku terjadi enggak? Terjadi, kukunya kepotong. Kalau make wangian terjadi enggak? Terjadi, dia jadi wangi, kan begitu. Nah, keharaman-keharaman itu bisa terjadi. Maka wajib bayar fidyah. Sedangkan akad nikah gitu, itu enggak terjadi, akadnya enggak sah. Karena enggak sah, maka tidak ada bayar fidyah. Ya orang dia belum menikmati sahnya akad nikah. Sedangkan orang yang pakai wangian, dia sudah menikmati wanginya tersebut. Dia sudah mendapatkan rapih kukunya karena dipotong. Dia sudah mendapatkan enak palanya karena ditutupi oleh peci dan sebagainya. Kan gitu. Udah terjadi, maka wajib denda. Tapi akad nikah kan enggak bisa. Karena enggak sah akadnya, maka enggak ada konsekuensinya. Karena enggak ada konsekuensinya, jadi dia enggak menikmati itu akad nikah. Bikhilafi baqil muharramat, berbeda dengan keharaman yang lain. Keharaman ini terjadi dan dia menikmati. Li'annahu, karena yang namanya ihram itu istamta'a bima huwa muharram alaihi. Li'annahu, karena si muhrim istamta'a, sudah menikmati bima huwa muharramun alaihi, dengan apa yang diharamkan tadi, kan dia diharamkan pakai wangian, dia pakai. Nikmatin enggak dia? Dapat enggak kenikmatan? Maksudnya dapat enggak terjadi kejadian? Dapat wangiannya. Enggak boleh potong kuku, dia potong. Dapat enggak rapi kukunya? Dapat dia. Nah, maka itu wajib bayar fidyah. Sedangkan akad nikah wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena dia tidak menikmati, toh akadnya enggak sah, maka konsekuensinya pun tidak terjadi, gitu. Wa yushtaratu li wujubil fidyati, dan disyaratkan untuk wajibnya fidyah, al-mubasyaratu. Nah, jadi akad nikah enggak wajib fidyah, tapi yang wajib fidyah itu kalau dia al-mubasyarah, bercumbu fi madun al-farji, bercumbu wa yushtaratu li wujubil fidyati fil mubasyarati fi madun al-farji al-inzal. Wa yushtaratu, dan disyaratkan untuk dia wajib bayar fidyah, fil mubasyarati fi madun al-farji, dalam masalah bercumbu di selain kemaluan, yaitu syaratnya al-inzal. sarraha bihi al-Mawardi, itulah yang dieksplisitkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi al-Kabir. Jadi tadi kan dikatakan bahwa bercumbu enggak boleh, enggak boleh. Tapi bercumbu yang enggak boleh, yang kemudian dia wajib bayar fidyah, itu syaratnya bercumbu, percumbuan yang membuat dia inzal, keluar air maninya. Berarti kalau enggak keluar air mani, enggak wajib. Enggak wajib, itu kata Imam al-Mawardi. Tapi yang lain wajib. Ulama Syafi'i yang lain bilangnya wajib. Ini di, entah ini di yang dikuatkan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, gitu ya. Tapi ada pendapat lain tuh. Jadi al-mubasyarah tuh walaupun enggak inzal tuh tetap wajib. Jadi yang diharamkan tuh mubasyarahnya, bukan inzalnya memang. Nah, tapi mungkin Imam Taqiyuddin al-Isni melihat apa namanya al-mubasyarah tuh itu seperti jima kan begitu. Tapi enggak ya pokoknya begitulah. Jadi dalam pandangan ulama lain, guru-guru kita bilang kalau mubasyarah walaupun tanpa inzal tetap haram dan itu wajib bayar fidyah, wajib bayar denda. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, beliau mengutip pernyataan Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir bahwa syarat untuk dikatakan iya kan gitu, betul, bercumbu udah dapat nikmatnya. Bercumbu udah dapat nikmat sebagaimana dia mau kewangian, maka wajib fidyah gitu. Maka walaupun tidak inzal tetap wajib. Tapi berarti Imam Taqiyuddin al-Isni milih pendapat bahwa yang namanya mubasyarah itu wajib bid fidyahnya itu kalau ada inzalnya, kalau keluar air maninya. Sarraha bihi al-Mawardi, itulah yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi eksplisit dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir. Wa idza jama, dan kalau itu dia berjima, fasada hajju, hajinya batal. Fasada itu hajinya rusak. In kana qabla tahallulil awwali, kalau itu terjadi sebelum tahallul awal. Tahallul awal itu tanggal 10 setelah dia sa'i. Kan habis dari Arafah tanggal 9, malam dia ke Muzdalifah, malam lebaran, dari Muzdalifah turun ke Mina. Malam subuh tanggal 10 lebaran haji dia turun ke Mina. Di Mina dia lontar jumrah Aqabah, habis jumrah Aqabah dia datang ke Masjidil Haram, tawaf, witaf, ifadah, sa'i. Setelah sa'i itu tahallul. Nah, itu tahallul awal itu tanggal 10. In kana qabla tahallulil awal. Kalau jimaknya terjadi sebelum tahallul awal, lagi Arafah dia wukuf, dia liatin bininya. Bini gua wukuf cakep banget gitu. Nah, setelah tanggal setelah wukuf habis maghrib dia pindah ke di Muzdalifah, dapat kamar, dapat tenda berdua doang. Wah, jadi dah. Ya kan? Ya siapa tahu namanya orang kaya milih tendanya, gua berdua doang sama bini gua, enggak boleh nyampur sama yang lain. Kalau Haji Legura kan satu tenda rame-rame tuh. Haji Legura kan satu tenda bisa belasan orang. Dia mintanya satu tenda di Muzdalifah yang berdua doang. Terjadilah tuh jima sebelum tahallul awal, maka hajinya rusak. Tapi kan udah wukuf Ustaz, rusak karena dia belum tahallul. Udah wukuf Ustaz, rusak, pokoknya dia belum tahallul, dia jima gitu. Fasada haju, maka hajinya rusak, batal tuh haji tahun itu. Haji tahun itu batal. Fa in kana qabla al-wukufi, kalau haji atau kalau jimanya sebelum wukuf, fabil ijma, maka ijma. Udah tahallul, udah labbaikallahumma hajjan, dia berangkat. Nginep dulu kan di Mina buat besok wukuf. Di Mina dia dapat tenda berdua, dia jima. Nah, sebelum wukuf itu sama hajinya batal. Dan hajinya batal tuh bil ijma, seluruh ulama sepakat hajinya batal. Qalahul Qadhi Husain wal Mawardi, itu yang dikatakan oleh Qadhi Husain al Mawardi. Wa in kana ba'dahu, tapi kalau jimanya dilakukan setelah setelah tahallul wukuf. Faqad khalafa fihi Abu Hanifah, itu diperdebatkan oleh Imam Abi Hanifah. Ba'da ini ya, ba'da tahallul ya. Kan kalau sebelum tahallul awal rusak, sebelum wukuf rusak. Kalau setelah wukuf ba'da ini hunya kemana kira? Wa in kana ba'da. Tapi yang paling dekat kan wukuf. Fa in kana ba'dahu, tapi kalau sudah terjadi kalau jimanya terjadi itu. Saya lupa nih kemana nih, belum dicatat nih. in kana ba'dahu faqad khalafa fihi Abu Hanifah. Mungkin maksudnya ba'dal wukuf. In, oh ya, ba'da wukuf, benar, ba'da wukuf, karena dhamir yang terdekat itu wukuf. Gitu ya. Ada enggak penjelasannya di situ, Pak Jagat? Nah, in kana ba'dahu, yang paling dekat itu wukuf. Berarti in kana ba'dal wukuf, kalau sebelum wukuf semua sepakat. Jima merusak hajinya. Tapi kalau setelah wukuf, faqad khalafa fihi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menyelisih jumhur, menyelisih pandangan ulama yang lain, bahwa Imam Abu Hanifah bilangnya tetap sah hajinya. Kalau kita Syafi'i kan enggak bisa. Ba'da wukuf kan berarti sebelum tahallul awal. Enggak sah hajinya gitu. Tapi diperdebatkan oleh Imam Abu Hanifah bahwa hajinya tetap sah. Hujjatuna, dalil kami bahwa itu terjadi sebelum wukuf atau sebelum tahallul hajinya batal, annahu wat'un, bahwasanya itu adalah wata, berjima sadafa ihraman sahihan, yang terjadi ihraman ketika di dalam ihram yang sahih. Iya betul, kembali ke isim terdekat yaitu wukuf. Jadi setelah wukuf, jadi kan ada, berarti ada kondisinya ada tiga. Pertama sebelum, tentu semuanya setelah ihram semua. Pertama sebelum wukuf, kedua setelah wukuf. Sebelum wukuf semua sepakat batal hajinya. Tapi kalau setelah wukuf, berarti kan setelah wukuf itu sebelum tahallul awal. Ini yang jadi perdebatan, kata ulama Syafi'i batal hajinya sama. Tapi kata Imam Abi Hanifah, enggak, tetap sah. Kan wukufnya udah. Kan yang namanya haji kan yang penting wukuf kan gitu. Yang penting wukuf. Nah, itu kata Imam Abi Hanifah. Tapi kata Syafi'i hajinya juga enggak sah. Nah, dalil kami, dalil Syafi'i bahwa hujjatuna alaihi, dan dalil kami atas argumennya Imam Abi Hanifah bahwasanya kalau setelah wukuf tuh hajinya sah, annahu bahwasanya wata wa annahu wat'un sadafa ihraman sahihan, itu adalah jima yang menabrak, kejadiannya menabrak ihraman sahihan, ketika dia sedang ihram yang ihram sahih, ihramnya benar begitu. Lam yahsul fihi tahallulul awal, belum terjadi tahallul awal. Kan kalau belum tahallul awal belum ngapa-ngapain. Baik itu udah wukuf atau belum wukuf, pokoknya kalau belum tahallul ya enggak boleh, dia masih ihram. Karena masih ihram, ya namanya juga ihram kan gitu. Ihram itu pengharaman. Sebagaimana takbiratul ihram kan takbir yang mengharamkan segala sesuatu kecuali salat. Ihram juga sama. Dia diharamkan segala sesuatu kecuali yang dihalalkan dalam ihram. Fa asbaha ma qabla al-wukuf, maka sama hukumnya seperti sebelum wukuf. Jadi jima setelah wukuf hukumnya sama jima seperti sebelum, jima setelah wukuf itu hukumnya sama seperti jima sebelum wukuf. Wa in waqa'a ba'da tahalluli, dan kalau jimanya terjadi setelah tahallul, setelah tanggal 10 dia tawaf, tawaf ifadah, habis itu kemudian tahallul, lam yafsid, maka hajinya tidak rusak, artinya tidak batal alal madhab, menurut pendapat madhab. Wa kama yafsidul hajju, dan sebagaimana hajinya batal, tafsidu al umratu, umrohnya juga batal kalau itu dilakukan di dalam ihram umroh. Wa laysa lil umrati tahallulun wahidun, dan tidak ada bagi umroh itu kecuali tahallul satu tahallul doang, yaitu tahallul setelah sa'i. Sedangkan haji kan ada dua tahallul, tahallul yang kedua setelah lontar jamarat semuanya, kan begitu. Qauluhu, perkataan Syekh Abi Syuja, ini udah jam 9. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan dia tidak boleh keluar daripada haji bil fasad, dengan kerusakan tadi, dengan jima. Ya'ni yajibu alaihi ayyamdi. Jadi enggak boleh dia keluar haji. Saya udah jima Ustaz, batal haji, udah saya pulang aja. Enggak boleh. Enggak boleh ente keluar haji dalam keadaan seperti itu. La yakhruj minhu bil fasad. Enggak boleh keluar dari haji itu dalam keadaan rusak begitu, jangan. Ya, ini yajib. Maksudnya apa? Yajib, wajib alaihi bagi orang yang sudah jima dan hajinya batal, ayyamdhi, dia terusin fi hajihi, dalam hajinya, wa yutammimuhu, dan dia sempurnakan. Wa in kana fasidan, walaupun hajinya sudah batal tapi terusin, harus diterusin. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimul hajja wal umrati lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Hajinya belum sempurna. Sempurnain aja dulu. Begitu. Umrahnya belum sempurna. sempurnain dulu baru pulang. Wa kullu ma kana yajibu alaihi an yaf'alahu wa yajtanibuhu fi sahih. Wa kullu ayyam di ini wa kullunya ini nyambungnya ke apa namanya? Matufnya ke yutammimuhu. Dia sempurnakan hajinya wa kulla ma kana yajib alaihi dan seluruh hal yang wajib atas dia untuk dia kerjakan yajib alaihi yaf'alhu dan seluruh hal yang wajib dikerjakan untuk dikerjakan wa yajtanibahu dan apa yang harus ditinggalkan fi sahih dalam menurut pendapat yang sahih yajibu fil fasidi itu wajib bagi orang yang walaupun hajinya rusak wa yajibu ma'adzalika qada wa yajibu ma'adzalikal qada dan wajib juga jadi setelah jima dia tetap harus nerusin hajinya. Minimal dia kerjain sampai tahallul, sampai sa'i, sa'i tawaf ifadah. Minimal itu. Setelah itu baru dia pulang. Nah, tapi wa yajibu ma'adzalikal qada dan dia juga wajib qada. Gitu. Wajib qada. Ahlan Ustaz Muhammad Azri Zainuddin Kuala Lumpur. Ahlan sahlan. Kuala Lumpur tuh ini ya. Malaysia. Malaysia. Wa yajib ma'al dzalikal qada dan dia wajib juga bayar qada. Apa qadanya? Haji lagi. Kapan hajinya? Tahun depan lagi. Sawa'un haji yang dikerjakan sudah kedua atau ketiga kali. Qada'u 'anil mufsidi in kana fardhan waqa'a 'anhu fardhan dan yang namanya qada haji anil mufsidi daripada orang yang hajinya rusak ay anil mufsad mohon maaf wa yaqa'ul qada'u anil mufsadi dan qada haji anil mufsadi untuk haji yang rusak in kana fardun kalau haji yang rusak itu fardu waqa'a 'anhu fardun maka qadanya jadi wajib wa in kana tatawwu'an tapi kalau qada hajinya yang rusak itu haji sunnah haji yang kedua tiga empat dan seterusnya fa'anhu maka qadanya juga jadi hukumnya sunnah. Sama seperti puasa. Puasa kalau wajib ditinggalin ya qadanya jadi wajib. Sebagaimana puasa sunnah kalau dibatalin kan juga qada. Tapi qadanya sunnah. Nih hari Kamis nih kita puasa. Lagi puasa enggak tahan kita batalin. Itu juga kan disunnahkan untuk qada. Jadi qada itu terjadi untuk kewajiban untuk juga kesunahan. In kana tatawwu'an kalau hajinya haji sunnah fa'anhu maka dia juga wajib dia juga disunnahkan untuk qada. Jadi qada hukumnya sunnah sama sebagaimana hukum yang digantikan. Wa yajibul qada'u 'alal fawri dan wajib bayar qada 'alal fawr segera mungkin. Artinya kalau tahun 2020 dia batal hajinya 2021 dia harus segera langsung. Al 2021 dia batal, 2022 dia harus segera. Jadi alal fawri dalam waktu yang sesegera mungkin. Begitu. Makanya kalau enggak punya duit haji jangan macam-macam. Soalnya haji tahun depan lagi repot lagi kecuali kalau punya duit ratusan juta kan itu. Kabar terakhir haji furoda itu kan kalau di Indonesia itu harganya kira-kira 230 juta. Kira-kira begitu. Ada yang bilang 130 tapi itu masih apa ya belum garansi lah gitu belum garansi beneran berangkat jadi lumayan itu tanggung nih satu ini lagi wa yajibu alaihi ayyuhrima fil qada ketika dia qada itu haji karena sebab jima wajib bagi orang yang qada al ihram fil qada di haji qadanya ihram minal maudhi alladhi ahrama minhu di tempat di mana dia ihram. Kalau dia adalah orang Indonesia yang turun di Jeddah, ihramnya di Jeddah. Kalau dia adalah orang Mekah, ihramnya di Mekah. Kalau dia orang apalagi, artinya kemarin kita udah bahas tentang mikot. Jadi dulu waktu haji pertama mikotnya di mana, ketika qada mikotnya di situ juga. Hatta law kana ahrama min duwairah. Kalau seandainya hatta bahkan sampai pun kalau ada orang ihram min duwairah ahlihi, duwairah ahlihi dari duwairah itu halaman rumah. Duwairah ahli itu adalah orang yang rumahnya antara miqat dengan Makkah. Orang yang rumahnya antara miqat dengan Makkah kan ihramnya di mana? Ihramnya di rumahnya atau di kampung itu. Duwairah itu maksudnya kampung dia. Hatta law ahram hatta law kana ahrama min duwairah ahlihi Bahkan kalaupun memang dia adalah orang yang wajib ihram di rumahnya, karena sebab dia rumahnya antara miqat dan haram, dia miqat dan Mekah, lazimahu dia juga wajib ihram dari situ. Wa in kana ahrama minal miqat, kalau emang dia adalah orang yang di luar miqat, dia wajib ihram dari miqat. Ahrama minhu, dia wajib ihram dari miqat. Wa in kana ahrama ba'da mujawazatil miqat, kalau dia adalah orang yang sebelum itu hajinya kemarin, haji yang rusak tuh ihramnya ba'da mujawazatil miqat, dia ihramnya telat. Jadi mestinya ihram di Bir Ali, dia berangkat duluan, lupa gitu ya. Kemudian baru ihramnya udah deket-deket Makkah. Kalau dia adalah orang yang dular, kan gitu kondisinya. Ini kan haji qadha nih. Dia haji sesuai dengan haji yang batal kemarin. Dan haji yang batal kemarin ternyata dia miqatnya udah lewat miqat, ihramnya kelewat miqat. Mestinya dia ihram di miqat, cuman kelewatan. Nah, ketika haji qadha dia perbaiki itu, dia harus ihram dari miqatnya begitu. Miqatnya di mana? Miqatnya ya saya orang Yaman ya di Yalamlam. Dia orang Irak ya Zatu Erkin, dia Dubai Emirat ya Qornul Manazil dan seterusnya itu. Fa in kana jawazahu musian, kalau emang sengaja, kalau emang dia melewati miqat yang di haji sebelumnya itu musian karena sebab enggak tahu, ahrama minal miqati syar'i, dia harus ihram dari miqat asy-syar'i, miqat yang telah ditetapkan qad'an secara qat'i, enggak ada perdebatan. Wa kadza in kana ghairu musiin, begitu juga kalaupun dia ihramnya kelewat yang sebelumnya haji yang rusak itu, dia ihramnya ghairu musi tanpa enggak tahu ya sengaja gitu. Ala sahih menurut pendapat yang saya, tetap dia harus ihramnya dari miqatnya sendiri. Bi an jawazahu ghairu muridin linusuki, seperti orang yang jawazahu, dia ngelewatin miqat ghairu muridin linusuk, dia enggak pengen untuk nusuk, enggak pengen untuk ritual haji. Tsumma badalahu fa ahram, kemudian berubah pikiran fa ahram, kemudian dia ihram. Dari Madinah dia ke Mekah. Mau haji enggak, mau jalan-jalan aja. Jalan. Ternyata lihat rombongan haji kiri kanan pakai make putih, dia senang. Aduh. Oh, gini kalau ke sini enggak ihram. Akhirnya dia ihram. Karena awal masuknya ke tanah haram bukan untuk haji tapi untuk jalan-jalan. Nyampe di tanah haram ternyata tergiur dia mau ihram, akhirnya dia ihram. Walaupun yang kayak gini nih, haji pertama yang rusak begini, nanti ketika haji wajib ihramnya dari apa namanya, dari miqat yang benar, bukan seperti yang sebelumnya begitu. Wa ammal mar'atu, sedangkan perempuan, fa in jama'aha mukrahatan aw na'imatan lam yafsid hajjuha, sedangkan perempuan kalau jama'aha fa in jama'aha mukrahatan, kalau dia jima mukrahatan terpaksa, au na'imatan atau sedang tidur lagi tidur di tahu-tahu dibuka bajunya langsung dijima sama suaminya, lam yafsid hajjuha, hajinya enggak batal. Wa in kanat ta'i'atan, tapi kalau dia adalah orang yang suka rela, ya udahlah pasrah begitu. Emang dia juga demen kan. Ta'i'ah itu suka rela. Ta'i'ah itu suka rela. In kana ta'i'atan, kalau emang jima yang lakukan itu suka rela, alimatan dan dia tahu itu haram, fasada hajjuha, hajinya juga batal. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan hari Jumat besok. Insyaallah kita bahas tentang orang yang kelewatan wukuf di Arafah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon koreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, termasuk guru-guru kami dari para asatidz, dewan guru, tuan guru, para ajengan, tokoh masyarakat, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.